إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai ketaatan, dengan mengerjakan berbagai amalan saleh, yang itu semuanya adalah bentuk kesyukuran kita atas nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seorang Nabi yang telah memberikan cahaya untuk umat ini, yang telah mengajarkan umat manusia berupa ilmu agama yang dengan hal tersebut terbedakanlah mana kebenaran dan mana kebatinan. Hadirin jemaah, jemaah solat maghrib, jemaah solat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hajj yang berbunyi afalam yasiru fil ard fatakun lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian berjalan di muka bumi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi yang mana mereka mempunyai hati yang dengannya mereka berpikir, yang dengannya mereka mempunyai pendengaran, dan dengan pendengaran tersebut mereka pergunakan untuk mendengarkan. Fa innaha la ta'mal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukanlah mata yang itu buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi kebutaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kebutaan pada hati yang berada di dalam dada. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan ayat yang sangat indah ini, sangat jelas kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita, telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kebutaan itu bukanlah butanya seorang dengan mata kepalanya, tapi kebutaan yang sebenarnya, kebutaan yang benar-benar mengajak, yang membawa kepada kebinasaan, ketika seorang buta pada hatinya. Buta pada hatinya dalam artian dia tidak bisa mengenal mana jalan baik, mana jalan kebenaran, dan mana jalan keburukan. Kebutaan dalam hati dalam artian dia tidak bisa membedakan mana petunjuk dan mana kesesatan, mana perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, dan mana perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah. Kebutaan dalam artian seorang tidak lagi bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Bahkan yang ada pada dirinya semangat untuk mengerjakan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kiranya kita memperbaiki dan memperhatikan kondisi keadaan hati kita. Apakah hati ini sudah terjangkiti dengan berbagai penyakit? Apakah hati ini sudah rusak? Apakah hati ini sudah mati wal'iyadu billah? Karena baik buruknya amalan kita, baik buruknya amalan seorang hamba, itu dilihat kepada baik buruknya hati tersebut. Karena sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mempunyai hati yang baik, hati yang selamat dari berbagai dosa dan maksiat, maka hati ini pula akan membawa dirinya untuk semangat mengerjakan amalan saleh, tidak mengerjakan kecuali kebaikan, tidak melangkah kecuali kepada kebaikan, tidak mendengarkan kecuali kebaikan, dan tidak berucap kecuali yang kebaikan. Semua yang terlahir dari anggota tubuhnya adalah kebaikan. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia mempunyai hati yang rusak, hati yang dipenuhi dengan noda-noda maksiat, maka secara otomatis amalan-amalan yang terlahir dari anggota tubuhnya adalah amalan-amalan yang busuk, amalan-amalan yang penuh dengan maksiat dan dosa. Lisannya hanya terdengar keji, lisannya hanya terucap kata-kata kotor dan kata-kata yang tidak bermanfaat. Dari telinganya dia pergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kakinya dia langkahkan untuk perkara-perkara yang betul-betul mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita cermati jemaah sekalian. Karena jangan sampai hati ini sudah ternodai dan sudah rusak tanpa kita sadari. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang terindah, di antara amalan-amalan hati yang hendaknya seorang hamba menghiasi kehidupan dunianya, yang hendaknya seorang hamba menghiasi hatinya dengan amalan tersebut, dengan ibadah tersebut, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa takut ini muncul pada seorang hamba, ketika rasa takut ini menghiasi hati seorang hamba, maka niscaya dia pun akan mendapatkan berbagai kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai keutamaan dan berbagai janji bagi mereka-mereka yang mempunyai sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan barang siapa yang dia takut, kata Allah, barang siapa yang dia takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dua surga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang dia takut akan kedudukan Rabb-nya, barang siapa yang dia takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran dan keagungan Allah, "wa nahana an-nafsa 'anil hawa," dan dia menahan hawa nafsunya. Ketika seorang hamba mengumpulkan dua perkara ini, yang pertama dia takut kepada Allah, dia hiasi dirinya, dia hiasi amalannya, dia hiasi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menahan hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, maka baginya tempat kembalinya adalah surga yang sangat indah. Di antara keindahan ibadah yang sangat agung ini, kapan seorang hamba mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya dia pun akan bersemangat untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Mari kita renungi sebuah hadis yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tujuh golongan yang mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan lagi kecuali naungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah, imamun adil. Yang pertama, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Kenapa jemaah sekalian? Seorang pemimpin yang adil ini mendapatkan janji yang sangat hebat, mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan mendapatkan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya ini membawa dirinya untuk senantiasa berlaku adil kepada masyarakatnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah mereka yang pemimpin adil. Kemudian yang kedua, wa rajulun tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang lelaki yang dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya ketika seorang hamba dia mempunyai persaudaraan kepada kawan-kawannya, maka hendaknya persaudaraan tersebut, persahabatan tersebut dibangun di atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seorang hamba sudah membangun persahabatan dan perkawanannya di atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini pula yang akan membuat dirinya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka-mereka mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. Dan seorang lelaki di sini tidak menutup kemungkinan ada di sana atau mencakup di dalamnya kaum wanita. Karena disebutkan laki-laki di sini mimbab taqlid. Mimbab mendominasi. Dan tidak menutup kemungkinan dan tidak ternafikan bahwasanya siapa saja di antara kalangan kaum wanita yang mempunyai sifat demikian, maka insyaAllah dia pun akan mendapatkan keutamaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aynah. Seorang lelaki yang dia menyebut berzikir kepada Allah di kala dia sendiri, fa fadat aynah. Kemudian dia pun menangis min khasyatillah. Apa yang membuat dia menangis? Apa membuat dia menangis jemaah sekalian ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendiri? Tidak lain dan tidak bukan, itu semuanya dikarenakan rasa takut yang berada dalam hatinya. Rasa takut ini kapan sudah bercokol dalam hati seorang hamba, maka akan membawa manfaat, akan membawa segala kebaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini banyak dari kaum muslimin sudah tidak mengenal lagi siapa Tuhannya, tidak mengenal lagi apa syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti kewajiban dalam kehidupannya. Dan ini semuanya menyebabkan ketika seorang hamba tidak mengetahui siapa yang dia sembah, tidak mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengakibatkan dia pun tidak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah siapa yang kalian sembah. Kenalilah siapa Rabb kalian. Pelajarilah agama kalian. Kenali siapa Rasul kalian. Yang dengan hal ini insyaallah akan melahirkan rasa takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah jemaah sekalian bahwa barang siapa yang dia menghiasi dirinya dengan rasa takut kepada Allah, maka niscaya rasa takut ini akan membawa berbagai kebaikan untuk dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, حاضرين sekalian, sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai keutamaan bagi mereka-mereka yang mempunyai sifat takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati makhluk yang termulia, para malaikatul kiram, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disucikan lagi dimuliakan. Mereka-mereka ini mempunyai sifat yang sangat indah, mempunyai karakter yang sangat mulia. Di antara sifat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim adalah mempunyai sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini para malaikat Allah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas mereka. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian akan kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut ini akan membuat kalian bersemangat untuk mengerjakan salat lima waktu. Dengan rasa takut ini membuat kalian takut untuk mengerjakan maksiat dan dosa. Takutlah kalian akan sebuah hari yang tidak berguna lagi penyesalan demi penyesalan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian akan suatu hari di mana kalian seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian seluruhnya tanpa terkecuali semua dari kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffawna ujurakum, kemudian disempurnakanlah segala amalan-amalan kalian, disempurnakan segala pahala-pahala kalian. Wahum la yudlamun, sementara mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sangat singkat ini janganlah membuat kalian terlena dan tertipu akan keindahan kehidupan dunia. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya bagi seorang hamba adalah kehidupan akhirat. Oleh karenanya takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian jikalau kalian bermaksiat kepadanya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada mereka-mereka yang senantiasa berbuat dosa dan bermaksiat kepadanya, Allah akan masukkan ke dalam neraka yang mereka tidak akan hidup dan tidak akan mati di dalamnya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan hidup dan tidak akan mati di dalamnya, dikarenakan kerasnya adab di api neraka kelak. Begitu kerasnya adab yang Allah berikan kepada mereka, sehingga Allah mengibaratkan kepada mereka, mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, milikilah rasa takut ini. Hiasilah diri kalian dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah dengan rasa takut ini akan membawa segala kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa takut yang dengannya kita bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala langkah-langkah kita untuk menjauhi dosa dan maksiat kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hati kita untuk senantiasa takut kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samii'un qariibun mujibu da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salah. Subhanallahu wa bihamdihi tasbihatu shufufin tamam as-salah. Teruskan rapatkan saf. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى